Mitra bisnis, sebagai negara tropis dengan 2/3 wilayah merupakan lautan dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia sepatutnya berkelimpahan produksi garam. Faktanya, kita ada kebutuhan garam untuk konsumsi dan untuk industri. Namun tiap tahun hampir 100% kebutuhan garam industri masih harus diimpor. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat pertanian Bustanul Arifin. Pak Arifin, apa komentar Anda? Dan apa sih Pak yang masih menjadi kendala kita selama ini untuk bisa bersuasembada? Jadi ada faktor utama, 3 lah paling tidak ya, penyebab ketidaktercapaian swasembada garam. Yang pertama faktor kesempatan ya. Faktor kesempatan itu hubungannya dengan investasi. Yang kedua faktor yang berhubungan dengan teknologi. Yang ketiga itu yang berhubungan dengan iklim usaha. Jadi tiga-tiganya menjadi penyebab ya, mengapa kita masih tergantung pada garam impor. Misalnya satu yang saya maksudkan sebagai faktor kesempatan ya. Itu dari awal, dari dulu, pada tahun 70-an, produksi garam dikuasai oleh PN Garam, ya, BUMN pada waktu itu. Dan memanfaatkan produksi yang berlimpah di Madura, terutama di Pamekasan, sebagian di Sumenep, dan Sampang, ya, dua daerah besar itu yang menjadi produsen utama. Nah, pada waktu itu PN Garam pada zamannya ya sudah cukup maju dan memiliki kesempatan ya untuk melakukan produksi itu. Paling tidak dia memproduksi sendiri, yang kedua dia bermitra dengan petani garam lokal ya, orang-orang Sampang, orang-orang Pamekasan itu. Tapi caranya masih sama saja, tidak ada kemajuan, tidak ada modernisasi dalam teknologi. Sehingga faktor yang kedua itu berhubungan dengan kemampuan penguasaan teknologi. Orang sudah mulai mengarah kepada efisien, lalu dengan skala ekonomi dan alat-alat yang memadai, kita begitu-begitu saja ya. Nah disitulah yang paling tidak saya pernah melihat langsung dengan mata kepala saya sendiri, di situ memang kita ketinggalan dari negara-negara produsen garam. Baru yang ketiga itu yang berhubungan dengan iklim usaha ya, yang sampai sekarang nampaknya berkelanjutan lah iklim usaha itu. Jadi impor dianggap lebih nyaman kan, lebih mudah gitu. Akhirnya apa? Jadi potensi maupun sumber daya yang sebetulnya saya katakan tidak terlalu rumit memproduksinya itu, walaupun kita harus tetap memperbarui teknologinya, akhirnya kalah sama orang yang memang menjadi pedagang atau hobi melakukan impor. Terus seperti itu ya, itu sampai sekarang. Jadi bukan sekedar tidak punya potensi, bukan sekedar tempatnya tidak ada, tapi ketiga faktor itu yang bersenyawa menjadi satu ya, akhirnya kita seperti sekarang. Meskipun pada faktanya produksi garam nasional terus mengalami kenaikan nih Pak, dari tahun ke tahun. Iya, tapi kan peningkatannya kalah cepat sama pertambahan konsumsinya dong ya. Okay. Garam industri kan lebih tinggi karena dia akan diolah lagi menjadi produk-produk lain ya. Bahkan untuk pencampuran kan, bukan dikonsumsi loh. Itu juga demand-nya akan selalu meningkat. Jadi demand yang tetap tinggi harus diikuti peningkatan produksi yang lebih tinggi juga dong. Kalau enggak kita impor terus. Tapi Pak Arifin, di sini pemerintah optimis kita bisa mulai bersuasembada garam di tahun 2015. Melihat total luas tambak garam yang dimiliki saat ini sudah mencapai 31 ribu hektar. Bagaimana menurut Anda, Pak Arifin? 31 ribu hektar mah kurang. Saya boleh dong skeptis dong ya. Saya skeptis kalau dengan langgam ya, dengan percepatan yang biasa-biasa saja seperti sekarang, saya kok pesimis ya, skeptis lah setidaknya tahun 2015 tercapai. Saya melakukan penelitian untuk komoditas lain ya, untuk gula. Sama pemerintah mengatakan kita akan swasembada, ternyata enggak juga. Sepanjang tidak diikuti langkah-langkah yang konkret di lapangan, niat swasembada enggak cukup, Mbak. Niat saja tidak cukup, itu harus ada intervensi kan, harus ada langkah-langkah konkret di lapangan. Baik Pak, lalu strategi apa nih Pak yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Sepertinya ada dua strategi yang harus dijalankan. Satu, dengan memberdayakan masyarakat pesisir, meningkatkan kewirausahaan, terutama bagi petani garam generasi kedua yang muda-muda ini sudah mulai mengakses kepada teknologi yang baru kan. Kalau cuman kumpul-kumpulin pakai sekop ini, lalu di blok sana, ditutup air laut sana, itu kan tradisional sebetulnya. Menurut saya perlu ada upaya yang lebih besar lagi, lebih spektakuler lagi. Jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam konteks pemberdayaan masyarakat pesisir nampaknya ada perlu ada terobosan baru lagi. Skalanya jangan skala kecil-kecil, skala kecil-kecil mah nggak akan jadi apa-apa. Baru yang kedua, saya usul tuh kalau mau diberdayakan juga BUMN kita gitu, terutama PN Garam ya, bagaimana mereka bisa lebih berperan dalam konteks ini kan. Kalau cuma begitu-begitu saja ya, sampai kapanpun kita akan mendiskusikan hal yang sama. Itu perlu ada, entah mau ada modal penyertaan modal baru, ada suntikan dari pemerintah yang lain gitu. Saya pikir itu perlu dipikirkan juga. Ini bukan sekedar persoalan memproduksi garam, ini sudah menyangkut kedaulatan kalau boleh saya sebutkan ya, dari perekonomian kita secara umum gitu. Dan Anda sudah sebutkan tadi dengan garis pantai terpanjang di dunia, kalau digabung pulau-pulau, memang tidak semuanya berpotensi mengandung garam. Ada beberapa karakter tertentu ya, ada hal teknis yang tetap harus dilakukan. Baru yang ketiga, usulan saya kalau memang untuk memperbaiki, ada riset lah ya, yang mungkin saya subjektif karena saya seorang peneliti ya. Ada research and development, ada teknik dan analisis yang menghasilkan tingkat optimalisasi tertentu dan teknologi tertentu gitu kan. Demikian pengamat pertanian Bustanul Arifin. Saya, Mandariska.